Lagunya benar antara senyum dan perang, betul? Oke, langsung mangga adalah spesial buat pasuran semuanya. Juga Mas Hati. Bagaikan gentuman peluru perang di saat dirimu melempar senyuman. Rasanya ingin mati. Spesial buat semuanya. jebolan akademi keberapa, Mas?